wonten ing salebetipun Balak menika kathah sanget. Diantawisipun nomor setunggal nopo nafsu nopo Balak niku mesti boten cocok kalih karepe wong. Ya, niku akhirnya saged nundukaken dhateng tiyang niku nalikane sing dadi niku kersane Allah. Akhire napa nusah no nafsu, nyerot no nafsu, nglarak no nafsu, akhiripun sae akibate. Niku berupa terus minta perlindungan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor kalih Balak niku saged ngelemesno nafsu, saged ngilangno kekuatane nafsu. Sing nalika nafsu niku tesih gagah kuat ngajak maksiat. Tapi lek nafsu mumpun lemah malih ora patek kuat maksiat. Sing nomor 3 Balak niku saged ngasewaken taat batin. Sing upama nalika ora kena balak taate rupa taat lahir, tapi bangsa kena balak ora usah taat lahir, cukup taat batin ning nilaine pun langkung ageng katimbang nikmat lahir. Sing nomor sekawan ya menika nganyar-nganyari tobat. Napa? Lali ini. Balak niku saged dingge nutupi apa dingge lebur dosa, dingge nebus dosa. Bukan. Dingge nebus dosa sing upama ora nganggo balak kangge lebur niku butuh salat sunah sing akeh. Butuh ibadah doa sing kathah. Lah monggo niku biasane ora patek lakon. Lah mula jengkale Allah taala dikai cara sing paling ringkes yang itu dugine gerai. Sing nomor gangsal niku wong niku lek kena balak niku terus gampang tobaté. Bukan gampang kelingan dosane, gampang napa maca istighfare lan biasane sok wong lek pun lara katik pun nemen pisan terus cepak kelingan matine. Ya niku iku terus biasanya wong niku terus leker terus pasrah ketuk kanca sak kanca yen njaluk ngapura guru mongso wis cedhek karo mati. Iku sing nomor gangsal. Sing nomor 6 iki ketingale sing paling akhir hikmahipun wa fiha aidon lan iku ing dalem bilai manah aidon halih malih ya qautumiko lahu kedui kamlo apa kholkuma gantine barang ya putukan toat ya putukan ilang apa mahu ing kamlo rupane minat toati saking biro-biro toat wa nawafilin ibadati lan biro-biro ngibadah sing sunat bisa ngeten. Upama kula panjenengan niku nalika sehat niku nate ngamal sing paling apik napa? Ngamal sing paling apik nalika sehat napa? Niku lek jenengan sakit. Lek jenengan sakit utawa diparingi bilai jur sampai mboten iso lakoni sing sae niku. Iku ternyata nilai kesaenan panjenengan tetep dipulis. Iku sing arang-arang yang mboten patek nyadari niku. Payu kabu mongko ditulis ditetepaken lahu kedhuwe kawula mau. Bimaradhi ing dalem tingkah lorone. si kawula apa sing ditulis misluma sepadane barang karena kang wis tau ana sapa si murid utawa si kawula omiku yak malu nglakoni sapa kawula mindalika saking kono-kono ngamal sunat isi hati ing dalem sehate si kawula. Nah, sing dikarepne lak nggih sing niku to aja. Dengan ibadah, aku lak butuhe penake omong panen kemuliaan, panen ganjaran, panen iki lah. Monggo lek diparingi bilai. Niku ora usah nandur wis panen, ngoten. Ora usah nandur wis panen. Niku penak ngoten niku. Wadali kau kae mengkono-mengkono mengkono-mengkono ditetepno ngamal apike. Iku ablahu luwih bisa tumeka lahu kedwi si kawula tumeka fil wusul ing dalam usul usul sampai ila ghoridihi maring tujuane kawula li anahu krono sak temene ditetepnone ngamal apik senajan ora nglakoni ditetepno ngamal apik senajan ora nglakoni iku min ikhtiarillah saking pemilihane Allah taala lahu kedwi kawula. Wahua utai pilihan iku khairan luwih bagus mimati nimbang saking ngopuahe ikhtarokan wis milih sopo kawulahu ingma linausihi kedui awak jiwini si kawulah mau jadi cara uang matanya si milih ya milih si kawak sehat juri so jamaah tetapi kalau Allah Ta'ala awaknya diparingi loro ning jamaahnya tetap diakoni gak nyepenak matanya gak jenis Gusti Allah lek milih niku jane luwih apik timbang karepe sing milih. Timbang karepe menungsane sing milih niku pilihane Allah niku luwih tepat. Butuhmu apa to? Nggih lha nggih kowe kok pengen waras iku lak bolane Gusti. Lek kula mboten waras mboten saged jamaah niku. Lho, ora usah ngono, wis ora usah jamaah, tak tulis jamaah. Lho tapi kok tetep lara. Kowe tetep lara mergo ana hikmah liya. Mergo kowe wis bar lara, tak ijoli daging sing kalong nalika kowe lara, getih sing sudo nalika kowe lara, bar kuwi tak ganti daging anyar sing luwih resik, getih anyar sing luwih resik. Dan iku wa fil khabari lan dalam hadis ya kulu dawu sapa Allah taala li malaikat ini maring malaikat Allah taala uktubu padha nyatetana sira kabeh li abdi kedhewe kawula ingsun nyateti sholihama ing baguse ngamal kana kang ana sapa kawula ingsun iku ya amal wis lakoni sapa kawula kuwu ing ma bisihati ing dalam tingkah sehate kawula malaikat catet ana iki sing paling apik sing kudu dicatet. Dadi nalika sehat biyen tau nglakoni ngamal apik apa sing paling apik ditulis ning kono kabeh sing apik-apik ditulis persis nalika dheweke sehat. Lah nalika sehat biyen tau sedekah pas lara ditulis nah. Tau salat hajat pas lara ditulis nah. Pokoknya sing api-api itu ditulis kabeh. Pak Inahu mongko sak temene kawula pusing lara iku fi isaki ing dalam jaminan ingsun. Malaikate kan ndak jane protes, yo mboten ngamal dicatet wis to. Aku sing jamin lho mboten. Aku sing jamin wis urusanku, wis tulisen ae tulisen. Mergo in atlaqtu. Lamun ngeculno sapa ingsun wae ing kawulaku. Nek iku sok wis tak culno tegese wis waras. Abdal tu mongko ganti sapa ingsun hu ing kawulaku tak ganti lahman ing daging khairan nang luwih bagus min lahmi tinimbang daginge sing saurung lara. Kuwi menawa nalika sik urung lara pian campur korupsi campur macam-macam dadi daginge daging setengah haram gitu. Terus di napa disudo diresiki nganggo lara niku wadaman lan getih khairan kan luwih bagus min dami ini bahasa kang gedhe kawula kok upama ora tak culno sebablas mati Fa in tawafaitu mongko lamun mateni sapa ingsun ing kawulaku, ya tawafaitu mongko mateni sapa ingsun ing kawulaku tak pateni ila rahmati tumuju marang kawelasan ingsun. Upama mati, matine nggawa rahmatku. Wis to, tulisen. Jadi ora usah melok ujian, wis oleh biji. Ya penak ngoten to, Dek. Lan dijamin lulus. Jamin lulus. Mulane lek kudu enten wong kena gilai sampean ampun kesusu nyalah-nyalahno. Umarae kowe anu kualat karo iko kalau urung mesti kualat. Iku justru malah mulya sing kena gilai niku timbang sing waras. Ngerti mbek sing sing waras bayane kita itu jamaah macam-macam. Sing lara ya ora usah jamaah wis tetep jamaah. Lu menang sing lara. Sing sampe wong lara niku barokah ning ngene sing waras. Lha kok ngoten? Wong lara niku pangkate sami kalih rahmate Allah. Sampai kali Nabi napa? Sampai Nabi Musa niku didhawuhi Allah, Musa nyapa aku lara kamu sambangmu. Siapa dal Nabi Musa ge kaget sing dimaksud aku lara gambuk sambangmu iku enek wong mukmin lara kok kowe gak nyambangi. Padahal ning gone lara nek ana panggonan sing digone larane wong mukmin niku kathah sanget rahmate Allah. Sapa-sapa sing gelem niliki wong lara niku dosane bilangi Gusti Allah. Berarti napa? Bae wong waras karo wong lara niku dalam hal menang-menangan resik-resik. Sokline ngoten kira-kira sik mandi sing lara timbang sing waras. Sing waras niku mbah-mbah nganggo ngamal ora ora resik-resik. Nggo campur kae ikhlas bareng. Wa fil hadis sahih kan ing dalam siji hadis sahih min hadis Abi Musa Al-Asy'ari saking hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kala dawuh sapa Abi Musa, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza marido tekawane lara sapa abdi kawula. Au safaro utawa lunga. Kaya kula niku lunga terus. Idza marido tekawane lara sapa abdi kawula au safaro utawa lulungan sapa kawula kutiba mongko ditulis lahu kedhewe kawula mau apa sing ditulis misluma sepadane kamal kanakan ana sapa kawula ku ya'malu ngamal sapa kawula muti maning dalem tingkah ning omah sohikan tingkah sehat nalika ning omah ora lunga nalika sehat iku ngamale sing apik apa ngamale sing apik apa lan iku nalika lunga nalika lara iku ditulis persis kalih nalika teng omah nalika sehat iku. Ila ghairi dalika tumeka maring liyane mungkono-mungkono kabeh. Menawa Allah al-tawfi saking pira-pira kawelasan kalemah lembutan saking Allah alati kang lanak lamun kang ora ngerti sapa kita ha ing al-taw. Niku namung sebagian mawon disebut enten 6 niku namung sebagian sing saged dipahami. Sing mboten saged dipahami, sing mboten dingerteni menungsa langkung kathah. Langkung kathah. Nah, wa inna ma dzakarna angin pestine nutur sapa ingsun. Hadhihi ma'ani ayi iki pira-pira pengertian. Hauna ing dalem iki kene bab di anna karena sak temene pira-pira makna sing 6 niku. Iku laikatun patut dikalami mu'alifi kelawan dawe Kiai Musonef Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah wa ka'ana halan kaya-kaya sak temene hikmah sing tak sebut kuwi iku mufassiratun bisa nafsihi lahu maring dawe al-hikam napa dawe nira man dzanna intika kalutfihi nggih an qadrihi fadzalika liqusuri nazarihi sapa wonge sing ngono nek kawelasane Allah kuwi lepas saka takdire iku berarti wong kuwi kena kusurun nazar kena pengangen-angen sing cepet mergo keyakinane lemah den wa aidon lan malih Kena apa kok ditafsiri sampai semene dawane sampai ditekano hadis kirang-kirang. Dari alasane saya Ibnu Abbad, fa innal abda mongko sak temene umume wong, umume kawula iku muhtajun butuh ilaiha maring keterangan ghayat al ihtiyaji kelawan napa kebutuh. Mergo kathah tiyang niku sing kena musibah, kathah tiyang niku sing pengin dilahi, tapi cara nyelesaikane, carane munggahno, ngedukne, carane ngolak-ngalik niku sok dereng ketemu. Lah terus dikaei contoh-contoh sing kathah niki maksudnya supaya napa? Kawula para pendengar, para sing melu ngaji niku saged napa ngolak-ngalik dhewe nalika ketaman dilahi. Dianahu krono satemene kawula fi hali nuzulil balaya ing dalem tingkah tumibane bilai iku ya pasakhatu mesti sengit. Sengit mau niku kena bilai mesti sengit wa yadza'u lan ngresulullah wa yaqribu lan molak-malik apa imanuhu imane si kawula wa yatazalzalu lan guncang apa ikonuhu keyakinane kawula. Umume wong niku nek kena bilai niku lek gak tiba atine ngrundel sengit ya ngresulullah lek gak ngresulullah ya imane ogaladil yakinane guncang. Mulane payah taji mongko butuh sapa kawula ilamu dzakirin maring peringatan yudzakir kang ngelingaken sapa mudzakir hu ing kawula bi amsali hadzal maani kelawan sepadane iki pira-pira pengertian. Pengertian sing minimal enten 6 nika. Liasula supaya hasil lahu kedui kawula minar ridho saking ridho wa husnil dzon lan husnul dzon billahi taala kelawan Allah taala wa mahabbati lan mahabbah lahu kedui maring Allah apa sing hasil ma barang yurja kang diarep-arep apa ma lahu kedui si kawula bidzalika kelawan mengkono-mengkono mudzakir in mata lamun mati sapa kawula min paurihi saking sak nalikane nampa bilai mau husnul khotimati apa sing sing diarep-arep husnul khotimah wa hubbu liqa'illah lan seneng ketemu Gusti Allah taala wa amalu utawi nilaine pira-pira amal iku biqawati miha lawan pira-pira pungkasane amal. Jadi dikake pengeling ngeten iki supaya tiang-tiang sing nampa bilai niku mboten cilik ati tapi tetep husnuzon dumateng Gusti Allah, ridho dhateng peparinge Gusti Allah, upama diparingi sedo sedane husnul khotimah, seneng ketemu Gusti Allah. Wa hadzal ghurud utawi iki tujuan wa utawi hadzal ghurud iku alladzi perkara au jabatan netepaken apa lagi lana kedhewe ingsun ingsun Syekh Ibnu Abbad di hadal fasli dalam iki pasal netepaken al iksara ing akeh-akehna minal hikayati saking pira-pira cerita tujuan itu ya iki kakek cerita pirang-pirang ini ben apa ben tujuane tercapai wal ilhar nisbati aktsaril hadhat ahadisi lan ngetokno sandarane akeh-akeh pira-pira hadis di ing dalem hadal fasli tak sandarno ila ruwatiha maring pira-pira perawine hadis afrikoti kang kena dipercaya. Mulane hadise tak lengkapi sak rawi-rawine sisan Bukhari Muslim sapa tak kandakno kabeh perlune apa litatma'ina supaya padha anteng apa kulubu ahli bala pira-pira atine wong sing kena bilai bidalika kelawan mengkono-mengkono cerita. Dan nek wis ateng apa? Wa tasluka lan banjur bisa ngambah sapa ahli bala ilallahi maring Gusti Allah bisa ngambah wa bi hati tilkal masaliki ing pertelone mengkono-mengkono pira-pira dalan tumuju marang Allah. Tibae dalane nuju ning Allah niku luwih cepet sing kena bilai katimbang sing seger kewarasan supaya mboten cilik ati. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku waliyut taufik zat kang nguasani kula. Sedaya niku Terus keterangan mulai gini. Nomor piro ya? Dua banget. Terangno hikmah tiyang sing kena biayi. Niki nek tiyang sing dadi ukuran kan iki pertanyaane kan ten awale mawon. Lah sak niku ukuran suksese napa? Wong suluk niku ukuran suksese kan tumuju ke Allah. Lah nek ukurane niku ya jelas. Nggih to? Hikmah sing dikandhakne ngenten 6 niku jelas hikmah sing dadi cita-citane wong suluk. Tapi lek cita-citane kula sampe cita-cita penak, lah mesti gak oleh kabeh. Ya ngono lho, cita-citane lek cita-cita pengen penak ning dunya niki, ya mboten enten sing cocok. Ukara, tembung, cerita, hikayah sing disebut sing pun-pun critane lek wong lara. Nggih, tapi dikon nambani malah muring-muring. Niku bagi wong sing ahli ikhtiar dunya. Sing kepengin segera penak ning dunya, hal kaya ngoten niku mboten masuk hitungan. Mesti mboten wah ini pemikiran yang kebalik ini. Ya begini ini sing marai kita menjadi lemah enggak punya cita-cita untuk bangkit. Karena kita diberi bilai balak malah diem aja. Tapi kenyataannya sing gerak terus menghindari kecelakaan kok terus mundak penak ya ora. Malah peronca-peronca itu menjadi kesengsaraan tingkat dua yang lebih sakit lagi. Gila? Mulai ini tetap nopo saya jadi tuntunan, jadi contoh, jadi uswah, jadi tauladan saking Rasulullah niku ya mesti contoh yang paling sae. Rasulullah niku mboten nate mari ku contoh sing mboten sae. Tapi lek sing wis sehat, sing ora kena gula ya ora usah nantang perkara. Ya niku jenenge wala tulku aibiyaku milat tahluka. Seliramu kabeh aja menempatkan dirimu nyelehno tanganmu tegese awakmu. Wis selehno milat tahluka tu maring kerusakan aja. Nek Allah wis manggono ning awakmu panggonan sehat, panggonan kuwarasan, panggonan gak ana kecelakaan, gak ana dilai. Ya ora usah ngarep-ngarep. Wah, penak sing dilai ya, lek ngono aku tak dikur sumur ae. Lah niku jenenge nantang perkara. Niku mboten oleh. Itu namanya juga salah satu bentuk gak terima terhadap apa sing dibagiani Gusti Allah. Lah bagianmu sehat, bagianmu penak, bagianmu sugih, bagianmu cukup, bagianmu kuwi kudu nulung sing ora sehat. Nulung sing sengsara. Dan nah itu yang tuntunannya jiwa saking Rasulullah apa? Roman nulung bantu liun bidhu saatin saati wong sing diparingi kajembaran supaya menginfakkan kajembarane. Sama itu juga salah satu bentuk percepatan usul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jadi nalika wong loman terus duitnya entek mergo tinggal loman terus mari ngono nek loman kena dilai napa lek duitnya entek terus dilai dan itu dereng mesti betul lho nggih wong loman duitnya entek apa dilai dereng mesti sing kata-kata wong ora sampean moh loman itu moh mergo ngitunge ngoten niku aku lek duitku tak lomakno tak jum-jumno aku iku napa dilai mereka dikuntek malah aku raih apa-apa padahal itu durung mesti durung mesti tapi lek pancen nyoto-nyoto sampean ke taman dilai sing di luar pengapa pelakon sampean oh ya wis diikhtiari lek ngati-ati mlaku yang sebenarnya ning Indonesia mlaku sisih kiwa wis panggah diserempet bis lah niku kudu diterima ngoten lho. Nuku kudu diterima, gak usah berontak, gak usah apa, gak usah ngeresuloh, betul usah ngeresuloh, ora usah mengande-ande, ngerti yang ngono mana, ora usah metu, ora usah ngono, ya itu nanti artinya zaman dipaksa oleh Allah untuk memasuki wilayah percepatan usul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah nek ngeresuloh malah dadi aja Nek sampean Rasulullah belum tak orang nompo malah jadi aja. Tapi lek gelem nompo gak Rasulullah itu namanya percepatan lah. Kadrosipun monggo kita gantos pembahasan tapi nggih kese wonten hubungane lak. Jane pun genah. Lakon-lakon bisane wong niku tumuju teng pridane Allah niku. Lakon dalane niku pun cetha kula. Lek wong kena dilai dalane nrimo lan sabar. Lek wong diparingi bondo kecukupan dalane loman infak. Lewong Jawa ngarani berbudi bawa leksono. Terus lek diparingi kekuasaan ya kudu sing adil. Lek diparingi ngelmu kudu sing gelem nyebar ngelmune kudu mulang. Dalane mon kene. Lek kowe menangi jam 7 esuk menangi jam 5 esuk ya kongkon salat subuh. Nek kowe maksiat dan tobat. Kamu kena kafir lah. Di sini nyolong itu haram, ngerasani haram, korupsi haram. Mesti ngerti apa? Telah lima waktu wajib main judi, tomboan, nomoran macam-macam. Mesti kafir, mesti ngerti lah orang usah diseneni. Mesti ngerti lah aku. Mesti ngerti. Kena. Nanti takoi masih melok-melok togel. Baru aman takoi. Menunggu ya bener, betul bener jadi. Tapi yang dekat air. Isu ibu-ibu jadi kau bos gak tahu kamu tu yang keterangan yang jadi uang itu lek wani karo wong lanang itu kau ya bos lah tapi lek kamu lek kenaan bapa ayah anu lah niki mulanya terus saya jauh niki tapi diperhatosakan layu kau ku alaika antal ta bisa aturu ku alaika wa inna ma yuqofu alaika min ghalabatil hawa alaika. Layu kau ora perlu dikuatir no. Niki hikam ni, sing diwau-wau. Niku hadis, riwayat, penjelasan. Niki hikam male. Layu kau ora dikuatir akan alai kau yang atas sesuro. Kuatal tak bisa. Arab yento samar, yento biduh. Apa aturku kira-kira dalan alai kau yang atas sesuro. Jadi lek soal dalane tumuju ning kaapian, dalane tumuju ning ridane Allah wis gak perlu samar, ya wis genah kabeh. Tapi wa inna ma yuqofu, angin prestine dikuwatiraken ngalekae ngatasé sira, apa sing dikuwatiraken min ghalabatil hawa, saking nglindhiye kesenengan, nglindhiye butuh golek seneng. Alaika ing atase sira. Semangat mencari kesenangan itulah sebenarnya yang mengalahkan kita sehingga kita tidak mampu menjalankan mana yang benar atau mana yang lebih baik. Lha soal zaman dibedhei lho jawab mesti tepat kok. Ya, dulu TV kalau sholat sunat saya pun di guru, langsung di sholat sunat ini. Tapi kalau pas jenis tenang ya, dialog delok TV lho. Kenging napa kok ngoten? Mergo delok TV niku menyenangkan sesaat itu. Itu jenenge ghalabatil hawa. Semangat mencari kesenangan itu lebih besar sebetulnya daripada mengikuti jalan menuju kepada Allah. Dan lek urunan ning masjid mesti golek nggon sing guru dhewe. Tapi lek kanggo bangun omah mesti golek cara sing akeh dhewe. Lho niku sakjane nyoto jelas. Maksude napa to? Dadi takoki jane kowe bangun omah apa-apa iku karo mbok go mati. Yo ora, lha arep go mati apa yo ngamal. Lha mbok yo ngamal nunggu disia. Mari sing ngono ae ya. Mbok yo nunggu disia. Ngamal koncone akeh. Masjid lah kayak orang agak. Nah, sajane ini pun namun boleh alasan. Intinya bukan soal alasan ini kok orang agak. Orang terus banding-banding dong. Iko sing suka orang atau saya buat. Padahal motornya lima. Dah aku sama dia sepeda motornya di seketahu lah istirahat-istirahat. Malah istirahat-istirahat malah. Dianggap sapi diri. Niku padahal diubur bukan soal niku jane, tapi soal aku luwe demen lek gak ngamal katimbang ngamal. Ngoten to. Jane ndang aku ngono sisan yo malah tepat. Tapi yo isin lho. Wong niku pandha duwe harga diri yo. Senajan jelas-jelas dia males aras-arasen, niku diarani aras-arasen yo mau. Nggih, saya itu mergo aras-arasen itu salah satu bentuk kelemahan. Lah orang dikatakan lemah itu enggak mau. Ini kok mau gak kowe? Engko lek dilaporan iki kok gak melu yasinan kan. Jane alasane wis aku aras-arasen ngoten to jane. Tapi muni ngono kuwi isin mergo wong aras-arasen kuwi termasuk lemah dianggap wong ora duwe cita-cita. Akhirnya golek alasan yo sing pantes. Lah piye lho awak loro kabeh. Jan kowe wetu keculi nulino ora kena dimpet iki kok ya. Bangsa liya dina keculinu mriyang mripate ketok mbrabak mripate nrocoh. Nek kan delok titi kuwi ora rasa-rasen to. Niku mergo mergo napa? Gola batil hawan. Niku gola batil hawan. Nah, termasuk ini dalane wong lara nuju ning Allah niku dalane penak karek ya wis ditampa wae wis karek muni ngono to tapi mboten niku mboten penak mergo gak nengno sejak awal pun diterang oleh Ilahi itu tidak sesuai dengan hawa nafsu gak cocok karo rancangane nafsune gak cocok karo kesenengane padahal semangat untuk nuruti seneng itu sudah dibina sejak kecil sehingga ketika dapat Ilahi seakan-akan seluruh rencana sejak kecil itu gagal total. Nah, hilangnya rencana, gagalnya rencana sejak kecil itulah sebenarnya yang menyebabkan orang sulit untuk mengikuti apa yang disarankan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang itu jelas-jelas jalan terbaik menuju keselamatan dunia dan akhirat. Dan itu pun kena at-tariqu tawi jalan ilallahi ta'ala maring ibadah maning Allah ta'ala iku wadihatun protewa wa'ihatun tur cemlerek ceto wilo-wilo tidak ada yang samar kabeh ini ngerti gitu sak budu-budu ini wong ngerti pak mulai wong Jawa nih zaman takok ini wong Loman karo wong cetil itu apik pundi. Wis kabeh ngaramu. Duwe bojo sing hasil tangkepan karo duwe bojo sing kawin apik-apik iku kira mulya pundi? Wis kabeh wong wis bener. Ngoten. Mergo napa? Li annal haqqo. Rono sak temene Allah taala iku wa ya Allah iku aladzi pangeran. Tawala kang wis ngatur nguasani sapa al-haq zalika mengkono-mengkono at-tariq wa bihiran kelawan mengkono-mengkono dalan tumuju marang Allah anzala wis nurunaken sapa Allah al-kutuba ing pira-pira kitab wa arsalan ngutus pira-pira lan ngutus sapa Allah ngutus ar-rusul ing pira-pira utusan kangge menjaga jalan kebenaran itu Allah sudah menurunkan kitab. Allah sudah mengutus para utusan yang memberitahu. Wa nasofa lan masang sapa la alahi ing atase azalik ing atase kebenaran mau. Masang al-adillata ing pira-pira bukti wal barahina lan tegese pira-pira dalil kang kuat. Mergo napa setiap manusia yang waras iku hitung-hitungannya mesti podo ya yeah. Diparingi kesenengan karo kesengsaraan mesti milih kesenengan kelangan sitik ijol luwe sitik itu mesti mau karpe kelangan sitik ijol luwe akeh lan iku bukti-bukti awal sing mboten kena dibantah lah monggo urip ning dunya iku sakjane sitik urip ning akhirat kuwi luwe akeh. Ewa semono. Dikandani kuwi lek pengen panen, panenan sing akeh aja panenan sing sithik. ngoten iku sik ora ngandel. Lek gak ngandel ora kok mergo gak ngerti. Lek gak ngandel ora mergo gak percaya. Lek gak ngandel mergo luweh kesusu nuruti kesenangan saat yang sekarang bisa dirasakan saiki uga. Niku jenenge ghalabatil hawa niku wae. Mula fala yuqahu. Mengko ora ora perlu dikuwatiraken. Ala abdi ngatasé kawula apa min iltibasiha. Saking samare obi duwe mengkono pira-pira dalan marang Allah alahi ngatasé kawula. Mulane gak perlu wong iku kuwatir dalan menuju kapian kok samar. Kabeh ora ro, mboten perlu kuwatir, kabeh wis ngerti. Tapi sing perlu dikuwatirno wa inna ma yukhofu. Aing pestine dikuwatiraken apa min ghalabatil hawa saking nglindihe kesenengan alihe ngatasé kawula hatta yu'mia sehingga gawe picek. Ngono sehingga gawe wuta apa kesenengan mau hu ing kawula. No, paling gurih. Hatta yu'mia sehingga gawe wuta hu ing kawula ing abet. Apa sing gawe buta dari kamu kono-kono ngelindihe kesenengan gawe buta anrobihi saking bisa ningali pengerane si abet. Yang marai wong niku mboten iso napa ningali perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah, iki halal, iki haram, iki apa, iki elek. Niku jane mboten kok krana budu terus gak iso mikir, mboten gak jan. Cuma kesenengane niku lu beda arah. Lek perintah Allah niku arahe sampai abadi di akhirat, tapi lek kesenengan niku namung sesaat. Jane padha-padha senenge ngoten. Neng akhirat ya seneng, neng dunia nggih seneng. Betul. Cuma nek menurut aturane Allah seneng sing sejati iki niku teng akhirat. Seneng sing teng dunya niki etok-etok. Lah, timbangane kowe oleh sing etok-etok alun boleh ora sing tenanan. Sajane namung ketok kok. Lah, tapi wong iku nuntute ana-ana. Nggih saged kale-kale to Pak, mung dunya nggih penak, teng akhirat nggih penak. Ya iso. Ngono kuwi kowe ya iso. Iso anggere kowe Pak manut. Lah manut itu mboten penak to Pak. Soale nek manut kuwi lah mboten bebas. Lah mosok nah, wong niku lah. Lah oh kowe pengen mugi, pas apa pengen penak. Lah wong itu ternyata ngoten. Ya bosok diuber kan. Lho apa wong bebas ku penak, wong bebas ku dadi ora penak. Nyatane kowe apik-apik iso kluyuran ning ndi yo, mengikatkan diri kepada yang namanya rumah. Terus kowe pengen bangun omah lha. Lah ya apa jane kowe pengen bebas, lha kok bangun omah bareng malah pengen mulih bareng. Lah jajan ora usah di omah, ora usah mulih. Yo. Jereke pengen bebas, tapi diparingi gak duwe omah ngersu. Oleh kira terus. Piye to karepmu iki? Jadi mulane menurut saya itu ngoten niku. Pak Zala, akhirnya buat dengan tempatoan. Mergo sing jenenge kesenengan itu ternyata nek ukuran seneng sing disenengi menungso lho ya. Niku ternyata sangat nisbi. Nisbi niku tegese tidak bisa luas menurut situasi kondisi apa yang dialami. Nek nalika ndeke pengen seneng udan-udan ya seneng udan-udan. Moh ning omah. Tapi nalika ndeke seneng iyo ya mau udan-udan ning omah lah ya akhire gak ana patokane. Lha nek dituruti tenan tabrakan uripmu rusak. Ya urip rusak. Contohnya pun kata, pun kata, awak wis karuan loro, livere wis enek, ginjile wis enek. Tapi karena senenge seneng mendem yo pandang ngombe. Padahal ditakoki seneng ndi kowe urip sing awet karo urip sing geli sentek, yo seneng sing awet. Tapi terus nek ngono yo aja. Aja ngombe aja mendem, ora kuat lempet aku iki pengen ngombe lho. Ya akhirnya ternyata yang namanya kesenangan itu sendiri tabrak. antara kesenangan yang satu dengan kesenangan yang lain mesti tabrakan. Dan ternyata seneng itu gak bisa double. Itu caget double maksudnya, nek kowe seneng sing iki ya kudu ninggal seneng sing sijine. Kowe saiki karep mulai seneng delok TV apa seneng guyon karo bojo? Wis padha senenge, nek padha senenge gak iso dilakoni karo. Mergo lek kemandeng TV mesti kowe gak ngereken bojomu. Lek kowe guyon karo bojomu lakone TV kowe gak iso delok. Nah, maka terpaksa yang namanya orang harus memilih. Nah, maka pilihan itu nggak bisa tepat sasaran kalau tidak tahu mana yang lengkap data-data tentang apa yang dipilih. Maka data-data yang lengkap itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tanda kerah, kowe kudu manut sing tukang milih. Wis tau kowe arep mung keling dia tanda kerah ya harus bisa. Niku waqala lan dawuh sapa Ahmad bin Hadrawi Ahmad bin Hadrawi Al-Balkhi radhiyallahu anhu at-tariqu tawi dalan iku wajibun perdewa wal haqqu tawi kebenaran iku laikun jelas wa da'i tawi wong sing ngajak-ajak iku qad asma'at teman-teman wis paring pangrungu. Lah fana tahayyur fama at-tahayyur mongko ora ana utawi kebingungan badha sausi iki kabeh wis jelas illa minal ama kejaba sangka sebab pinceke ati wong kabeh wis pertewa kabeh wis jelas rambu-rambu enek di Surabaya di Kediri di Malang genah di sana arep enek tikungan ya wis enek tandane, arep enek pertolongan wis enek rambane, arep enek pake wong nyabron ya wis enek tandane. Prapatan enek lampune. Lek pas macet ya ditekakno polisi, tukang atur dalan kurang piye to. Kabeh wis jelas. Dene kok isih bingung, iku ora kok mergo dalane sing ora jelas, tapi mripatmu sing picek. Belak-belakan ini tu mahu tenggelam lagi. Dong tak ada jelas kau ijarah bulat bulu. Kurang apa nih dan? Jauh kau yang panjang mau wujudnya lah sebenarnya. Kau butuh apa? Kau butuh apa? Istilah tak bukan apa apa. Kalau dasarin mau di arah arah dia panjang mah. Mereka uang itu intinya nanti di gerah. Gerah itu mah. Mergon dirah itu rasa sing awal gak penak. Jenenge dirah itu mesti gak penak. Podho-podho tuku sing duwite dhewe karo tuku sing duwite wong niku sampean penak apa? Penak sing duwite dhewe. Lah mongko sejak awal sampean wis ora duwe. Lho niku sing marai repot lak teng niku. Kok duwe dhewe kok ora duwe dhewe selalu butuh pitulung e Gusti Allah sampai urip ae ra melu duwe lho wis lagi ya dipikir-pikir lah kok ora ndang bingung lho arep ngenteni apa kok ora ndang ngalah terus ngakoni nggih Gusti kuwi wong yo ngono ora ritek kok terus kowe sedulur-dulur Gusti Allah yo ora ora kok terus Gusti Allah malah kowe biyen wis tau tak eling nang ngahi lek sak iki manut-manut terus ora tak tampa mboten padha. Sampai dinteri sampai glorok-glorok iki lho. Nek isih gelendang dingkuk lakoni kalah ngersane Allah isih ditampi kalian. Terus lha wis pol-polan jembar to Gusti Allah. Dhewe wong ngono isih sampean seneng ya kadang-kadang. Gusti Allah karo kowe piye lho? Sik dicurigai. Wong wis penake kabeh kok ngono. Dan terus akhirnya itu apa tuh? Ternyata ya mereka menungsoan itu kedegan apa kebunungan nafsu akhirnya menungsoan itu pengen jadi Gusti Allah sendiri istilahnya tengah ayat Quran itu ittakhadha hawahu ilaha. Orang itu banyak sekali yang mengambil kesenangannya menjadi Tuhan. Kesenangan itu bisa berubah menjadi Tuhan. Artinya menjadi Tuhan apa? Ya sing ngerah. gawe syariat diri. Ngoten syariat cara agama karo syariat cara seneng iku beda. Lah wong iku luwih seneng nuruti syariat, syariat sing cocok karo kesenengan. Akhirnya kesenangan itu seakan-akan menjadi Tuhan, sehingga syariat itu kesenangan itu bisa punya syariat. Nah, syariat kesenangan itulah yang mengatur hidupmu. Oleh cara syariat kesenangan piye yo, syariat kesenangan itu pokoknya ora usah kangelan tapi oleh fasilitas. Sembarang kalir bebas, aja diikat-ikat, aja dilarang-larang. Ojo di pengen-pengen, ojo di penggak-penggak, pokoknya sakarku loh semai. Nah, upomo itu dituruti tenang saja, upomo pun dituruti tenang. Napa bisa manggone tentunya. Saman pinginnya orang udah, tapi kok anek koncone sih pengen udah. Nah terus biarlah nuruti biar saja. Terus sampean kesenengane sampean mongko kudu sing menang. Mergo sampean kan pengen bebas sabebas-bebase. Lah akhire sampean kan kudu memaksa orang lain. Nggih. Bela memaksa orang lain mongko orang lain juga punya sikap yang sama apa tabrakan. Lah ketika tabrakan urip dadi macet. Lah ketika macet enggak bebas lagi. Lah ketika enggak bebas. Ya kok jare mau enggak bebas pengine sing bebas. Neng perabatan, tapi gak manut aturan. Wabeh pengen disik. Lah mungkin lah macet jalannya. Gila, oke, oh penting aku pengen dan marah nih ibu loro. Sudah enggak aku ini ngetok no bujuk war babaran. Sing siji mana? Lah aku ini uber penjahat laucol. Sing siji mana? Ini pihak aku ini. Gue barang aku ini arep pengajian. Sebab cinta ini nanti nih, waliman, wal, wabah jalur disik. Napa sakit? Jalan, betul sakit. Maka yang terjadi, gak jadi apa, menuruti karpe sing duwe karep, tapi malah gagal no karep. Nah maka yang manut, yang dipakai harus aturan, aturannya piye. Nah maka dipakailah aturan Rabu, napa, ada abang hijau nih kok. Ini saat ini semua yang hijau budal sih. Semaya bang ngerti sih, akhirnya malah lancar. Apa yang mbok pingin ini keturutan. Pengen bebas, gak terganggu keturutan. Tapi aku ya udah ngempet. Maka orang itu sebenarnya gak bisa mencapai kenikmatan hakiki, mencapai kebahagiaan sejati. Kecuali mau ngalah. Dan yang ngalah itu coba ngalah karo sing perlu, karo perkara sing sakjane gak perlu dinalai. Ngalah karo sing menang tenan. Sinten sing menang tenan Gusti Allah. Nek karo menungso mbek menungso ngono ae yo sing penting etung petung nyang-nyangan kesepakatan. Tapi lek karo Allah manut ae ora usah nyang-nyangan. Nah temen kok ngono lek hukum mesti waras. Ora usah mbok jaluk larang-larang dhisik. Gue urip ora njaluk dhewe ae, mosok kurang murah. Nah, dari situ kesadaran di situ sebenarnya orang sesuai ngerti. Pemane ana alasan, apa to yo? Kowe iku kok ora ndang tobat-tobat, panggah ning komplek karena lho piye lho Mas? Aku wis jumengkar wong-wong lene apa? Ya aku biar asalnya perawan disenengi karo Joko bangsa keperawanan aku wis pernah ndek munggah ra tanggung jawab apa gegeten karo wong lanang. Iki logika sing mboten pas. Logika sing mboten pas. Apa lek kowe wis puas nuwun sewu gegeten karo wong lanang berhasil ngeroh. Berhasil merob duwite wong lanang nalanan lewat kelakuanmu sing cara syariat ora bener, cara masyarakat ya ora bener, cara aturan kemanusiaan pun itu tidak bener. Apakah bukan berarti itu namanya kamu melecehkan dirimu sendiri? Kowe dendam tapi sing ajur kowe dhewe. Kowe sing ngerti lek sepur kok tabrak. Nah, itu lho terus. Lha niku kepenakan lho. Wong nyatane sing mbok bales dudu bocah ae. Sing kurang ajar lah bocah sing mengkhianati kowe to. Lah kok sing mbok rusak rumah tanggane wong liya. Kulo mboten ngrusak apa. Niku dumara dhewe-dhewe. Lah tapi kowe awe-awe. Pemane ngaten semono uga pemane sing bapak-bapak kok seneng men ta sapa ning kompleks. Kene omah ya mesti suguhi. Ya wis enak, ngono-ngono sing teng omah nomor ngut lawan. Lah ternyata balike sing ning omah. Dene ku mungkin lek diturut-turut-turut-turut suwe-suwe salah kabeh, ngoten. Mboten enten sing tepat. Oh tiba-tiba sing marai wong lanang di peluyuran yang komplek mereka sing komplek iso mesem sing omah merengut terus akhirnya terus diurut di paraninnya sing omah bu sama lo merengut terus dan yang kenapa lah terus kunti lo pak ngosok sembuaran kali roh wong wedok ini penak lung ya mbaknya lunga-lunga dan sing nunggu ini anaknya teng omah ini ngompol kalau sing ngurusi ngengek kalau sing nyawi ini nangis kalau sing gendong anaknya panas bareng mulai-mulai anu-anu gitu. Kula perenguti apa lek kowe merengut ngono kuwi terus wong lanang terus dadak nyembah kowe apa kowe gak kelingan lek beti gak ana apa nyelamet anak kuwi justru nusuk sing oleh mulya kowe sing oleh al jannatu tahta adami ummahati ya kowe bapak ngomong karek kitab itu gak kok enak iya enak. Ning dunya iki bapak ki enak, tapi ning akhirat mlebu swarga gelis sampean. Mergo bapak isih dikisah, sampean wis ora usah dikisah. Ah, terus sinten? Kok iso terus sinten? Lah kuwi kiai kok. Ya wis, dadi proses mulai turun ternyata akhirnya mungkin apa toh? Bolak-balik kok kenang, nek muni kenang niku berarti dhek gak seneng, ngoten. Dek butuhe golek pas golek seneng. Lah iki sing mare wong nglanggar aturan Allah. Padahal aja kabeh marang aturan Allah lak penak. Dimulai ke rumah tangga. Anake bekti wong tuwa, diperintah manut. Sing wedok taat karo anak, dijak kapan ae gelem. Sampai ngendel gambarane Rasulullah niku wong wedok niku lek wayahe digawe wong lanang. Meskipun lek ngejak niku pas ning dhuwur sekedut. Ini aku kudu gelem. Ramadan. Nah ini aku dilakoni tenan. Insya Allah rumah tangganya harmonis. Orang enek mau lanang selingkuh. Orang enek mau lanang selingkuh. Insya Allah ada. Kau nggak harga dirinya mau lanang itu gede banget sama lecehnya. Ya, terus akhirnya golek sing iso ngurmati lah. Lah semoga sing ana sing ngurmati sing njaba. Ya akhirnya golek sing njaba. Nah, kalau itu sudah noton, rumah tanggane noton, nyambut gawe sak anane diterima, akhire qanaah. Mungkinlah masyarakat ada di tempat. Kabeh manut tatanan aturane Allah Subhanahu. Kita cek aus manten, monggo kita tutup kami donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabati rasulillahi ajma'in. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ثبت ايماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحه